dicat pote api birune. Kadung sir podo seneng dadak wetone ketemu jlawe. Cita, kak cita. Duh, bunuh diri rasanya aku. Cinta wis kadung sekok nyongkot. Aku, tak becak buntut ya, rek. Karena tadi asemat mulat mulet jengke kumat. Hukum barek moro tua, gak ono bedane. sing penting saling menghormati koyo rumpun keluargane. Cece mane dulur bare riwayatku asal kepatuh bare bojo. Kekatean iku biyen pancane lucu dulur-dulur kune tak kandhani mesti bojo koyo. Aku biyen tepak lumuh bare keluargaku tata ono kuku kepunjaro omaku. Aku dikandani bare wong tuaku tandani lek ngono iku jarene ati ono kamu. Mula temenan kira-kira jam setengah wolu tata ono amu kabeh baru ngeterno anake wedok sing rupane ayu dadang balune unggah-unggahi aku. Arek wedok tak sarepi atine kirang tapi aku njaluk sepeda motor tenang rapi ku diruwa-ruwa ditanggapno wayang agak pemanten anyar goreng di waduk bojo kuwi bobot rong bulan. Kok apa lagi bari sama kono ayo terno oper loro. Aku di mama lurah. Aku dengan jengit ini kan melaku-melaku di tabui. Turun mbak lurah melaku di tabui. Tabuan apa? Tabu ganden di tabui. Terus yang benjol. Tandes ana sinyone lek gak mburine kecamatan. Tapi sak ben kepethuk lu mesti mabuk ae. Mesti gloyor-gloyor ae. Iku lu yo apa kok gak paru-paru gak gosong lak ngono. Wong barang panas kok diombe terus iki. Oh iki rupane. Oh. Oh numblekno dawet rupane. Lho. Ewar, koni hak ho iku lapo sih? Enak ku kempul iki. Kalau kumpulnya kok hak hu ay. Ini dia mendem ini lho. Loh, mendem? Iya. Mendem apa ya? Mendem gadung. Loh. Ngomong ngamur. Kenapa makan gadung? Ngombe. Oh ngombe. Iya. Entah pirang gelas ini? Iki mang. Iya. Wis gak karu-karuan. Ngombe guru kan? Ngombe apa? Ya kuntul nek gak kuntul ya blekok. Kono kono upama gak ana blekok. Ya manuk cipret ya kan. Kono kebacet ngombe kok sak anane. Eh kon gelem tak diri. Omonganmu kisi tapi sengake nemen kon iki. Lah bener ta aku ngurmati kanca. Apa lo aku kon biri. Satu kono biri lho, satu kono biri. Oh iya iya gelem lo. Tapi lek bir duwe gak nutut. Upama tolak ya. Mbok nek ngono. Toke lawang. Iya geleman nang nyapluk jengkulmu ngene. Lho kon niku toak ndi? Toak menawa. Menawa. Enak dhisik kontol dicampur bir karo campur toak. Sing enak dicampur uli. Kok kuli kecape lah. Lho enak durung ngombe ge ngeraupi kon lho. Kon niku kon gloyer-gloyer mangki mabuk ta? Lho ya apa kon niku? Mabuk ya? Iya. Pas aku kaliren. Waduh. Anu wis ngene lek panjenengan pernah iki ahli ngombe. Iya. Ngombe kira-kira pernah sedina entek sak bonjor? Kurang ya? Kurang. Kira-kira sak guci? Iku nek melekan biasa iku sing mesti ngono ya aku ya iya. Sedina. Iya. Iku ngentekno sak jerigen aku iki. Oh, jerigen. Iya. Terus drum ngono iki kan. Oh, drum tangki yo. Iya. Iku diombe tak didol maneh. Ngombe sak mono yo kebacut biasa lho. Ojo terus-terusno, aku yo gak apa-apa. Emanen awakmu delok ndak awakmu koyo ngene. Lho niki gak lemu lho. Ngene iki lemu. Iya lek gawe anu kaca Sri Konto. Ketoke lemu. Iki tadi gede. Aku nang griyan. Iya, bareng ngono digonceng anjaku numpak sepeda. Iya, sepeda motor iki. Jadi tahu rutuh perkara katu tangin. Lah iya ya iku nok bis. Simpangan bare bis. Bis muda jurusan Surabaya Telung Agung. Iya. Simpangan dadak aku rutuh iki. Ya ketik di jenawa niku. Antaran yo. Wis, ngene ya aku madhe oleh rezeki ayo nanggonku tak hormati. Ya. Ngono. Iya kok ono mang aku bojoku sak kon dik masak oh ya. Iya. Kok tak war tak jarene tak mampir ngombe. Iya iya. Wis ngene ya enake ngombe apa enak. Enak is terserah lah lo, terus sama. Tak nak ya? Embo nak tapi. Oh no no, Banyuwangi karena ni aku buat buka kias ini. Sampai perlu buat. Sampai perlu buat. Iyo, karena ni kias bensin lah, total bensin lah. Kali tak kari papat, itu sentek noise apa boy. Jika no no nak, nak aku kak mendem tapi ngiler. Jadi kok kumat aku ayan ayanku. Kakak ono ono, ustak pesen noto waktu kok gantang. Lambule. Iku wis ana. Iku mbok omah ana. Engko pitik cilik enak gak pakne? Iku sing enak dicaki. Anek wis kemet. Anek wis kemet lho. Iya. Iku nang terus diceteri jeruk pecel. Lah opo pitik cilik dicaki? Enak diteplokno ngono. Wis kadhe nek tukokno. Iya. Bojoku mang tuku pitik kalkun. Ya lo, jadi talkun. Aku mekas aku. Mekas apa nih? Jaluk jalu nih lo. Lagi apa jalu itu? Ya, mulai enak mendem gen jalu anakku ya benar. Lo gak enak di pitik talkun, karo pitik Jawa, karo pitik oren. Sing enak itu sing gurih, sing nikmat ngono. Iya. Kadal lah ya lo. Lah boleh nambani gatelmu itu. Oh. Wis ta lo, ojo kakek ditari. Aku mrono tok etok eno sama tok eno. Ya wis kok gampang. Lek nggo iwak pitik ku digoreng, digoreng garing ya. Iya iya. Engko ana campurane. Ya mbok. Mbok timun ya. Timun ya bengkuang ya. Iya. Arep ngopo? Timun bengkuang arep. Lah arep doyan aku. Kacang. Lah nek ana kacang iku doran ya kenek lho. Ojo ditari kok. Wis tak toto nduk omah. Embuh nek ngono. Bonjor tak deleh. Nah. Gelas tak deleh. Siwur tak deleh. Iya. Bonjor gawe Jawa biasa e. Gawe toa. Terus siwur gawe gawe ngedu. Terus gelas gawe ngombe toa. Gampang. Lek wis ploso dibeber, mayit dituk. Oh, apa? Tambul mayit iku. Oh, apa kan beber kloso iku? Aku ngomong balik gak karu-karuan lah ya, apa musuh wong mabuk ngene. Halo, Bung. Halo. Waduh. Wah, bagaimana kepriye? Ngomong aku kok blang. Kayak kaparun iki. Kok blang telon sih omonganmu? Ya apalah, kok niku sing ngajekno omah apa? Enggak penting ana oma aku. Aku kepengin ro omamu ambek omaimu nawar. Waduh sapa. Wes aku nang nggon mulo lak simo iki ta. Simo. Heeh, mlebu omamu masalah omamu cek cek kline. Lho di temen. Dibangun sing bangun tapi ora tuwa duduk aku. Tak delok ana pedayawan iki ana raket, ana bal voli. Lah anakku iki apa? Gisi. Sapa sing ngolah raket? Gistian ing sih. Oh iya, supaya sehat awake. Dadi tak banterno cek umum. Tak kepethuk kon lho. Terus apa? Terus aku ngoncok balik, nama menawar. Iya. Omah menawar saiki dibangun. Oh, temenan. Ya niku gede gedong ngene ya. Iya. Saiki di mistik kali iki. Di mistik ngeclang-clang. Kagane kon mantak simpang-simpang kok sik kepetak kepetuk. Wes aku mlebu mamu belang. Iya. Tak delok masak ana pedayoan niku lho sembarang lho. Ya ana teken bathok. Lha lha bangun iki sampe marah tuamu to. Marlo balik kan gimana lah? Sore dah. Iya, aku pengen kepetuk, gak kepetuk mana? Oh, terus kok. Pertama, rekaman di siapa mungkin gak katut loh. Ada kejalan. Tak delok nak kamar mungkin kain apa sih pating serentel. Luanya ni jahit bujuk. Oh, yang jahit. Komersil ya. Komersil. Ayo kayak sampingan. Iya iya. Jahit. Wei, tak kepetuk kan? Tak cukup cito kainmu. Kok? Kan kok utun jadi. Kalau apa itu nak uang kok jopok boleh torok lah nong. Tidak apa-apa. Kamu bisa nang tangannya sapari. Tidak apa-apa lah, tidak apa-apa yang dok. Mari ngono buwalik mana memunawar. Saya yang kena perlu nih. Waduh, jadi malam. Yang lebu centang kamu itu orang kuat. Iya. Wah, lah gombal lo kuat sih. Anak yang biru, anak yang kuning. Iya. Ya, sisi tengah putih, tengah coklat. Ya, itu lah segini ambil sama emak muar. Mari ngono aku waduh gak enak atiku. Iya, aku pengin kepethuk mona bro, karo tau si ibu nang bali anggon omah. Kok mesti bali maneh kok. Iya. Nek durung disuguhi mesti bali kok. Aku gak milih jogane lho. Milih kepethuk aku nang. Iya. Aku durung teko. Lho nggo kursimu pelituran mesti ilap ngono ya. Wah, tas tuku yo. Iya, terus ana bupat main-main. Iya, tak buka sorokane. Ono apa? Apa? Rokok apa sih gak ono? Lho yo apa? Iku rokok uncalan teko terop iki. Tak ngono tak dhisik lho. Sepahin lho tangane kok nyelikis ngono. Sarek nek omahku dhewe. Oh, apa? Konco. Mari ngono pamitan terakhir aku. Heeh. Wong sing jujuk omah munawar maneh. Gak petuk kok nek petuk munawar. Kok gak muleh-muleh sih, Mas? Nah, lha kok tiba barang. Nang ngono kok tak delok ana kerangkeng cilik. Tak buka masalah. Apa? Tegesan opo iki? Ya iku ah. Iya. Aku mosok tegesan e. Lah apa? Wong susure mbok. Perlu rek, mesti ngoninga. Ana apa jan apa? Gak sapari durung tau kadhasen iki apa. Jange tak jak tanggapan. Loh, tanggapan apa? Ben. Lho, aku lak oleh iki tak bon-bonan. Mari lak sak jeng dadi sorot iki lho. Sorot ya. Sik lho sing didelok bengi iki. Pelawak-pelawak. Grup. Oh. Grup apa? Grup apa? Ayo. Grup apa? Grup trio lawak ya kon aku munawar. Oh saunggaling ibu ngono kok. Saunggalane grup bahasa iki lek dibutuhne wong Jawa Tengah re. Oh terus karepe ya apa? Lah iki critane kudu gawe ekstra ketoprak. Oh njaluk adegan ketoprak yeah. Aku pati tantomu. Oh piro ri? Kenapa? Ya temene esuk. Mben kon gelem lakoni. Njaluk saunggaling grup ya kan. Iya sembarang apa? Nanti diburui perahu tuh. Ya temen. Wis, mene nang tanggapane sapari ben nang menawar ben melaku. Telung dino maneh. Ya ngono, nang ndi? Nyunat. Ayo saiki latihan. Tanggapan lagu. Latihan bareng. Eh apa? Saiki pamane aku dadi apa? Oh dadi patih. Patih, terus ngono. Iki ana apa iki? Magang-magang. Iya, iya. Magang bapane Waltam. Iya, magang. Iya. Nah, sapari aku di ratu. Ratu. Wis iki nek ya. Wis iki kursi ya. Kursine opo meneh. Nah, iki metune pate apa? Lho ya nggawa watang. Wah, kartole. Pate ya tabuhan iki lho. Apa? Gunjing. Gunjing. Apa ginunjing apa gunjing? Gunjing, gunjing. Gunjing. Kunjeng kunjeng yo yo nano ni nena ni na ngunu gunu entar tak ngunu glak glak ngunu entar tak ngunu glak glak ngunu ngunu glak glak ora taban mating krocak rek lho tak pikir-pikir tabuhanmu mang koyo tabuhan madiunan ngono sik nyacak iki tabuhan biasa ya tabuhan biasa yo kunjeng yo ya ayo ayo coba timiron ya Nana ni ne, nana ni. Nih ya, ya. Ayo, coba, coba. Kunjung ya, kunjung. Nana ni ne, nana ni. Tabuan ini gendingnya jadi kemana? Iya, pancet. Iya, terus. Oh, iya, iya. Iya, iya. Iya, pancet. Iya, tabuan ini pancet malu. Iya, tabuan ini malu. Tapi gak diroba. Gak, iya pancet. Udah ngapal no, iya. Iya. Simbur ini kursi. Delok. Masuk katolo. Lakon iki lenggomu kok nek mburine kursi ya. Ono gak tamelok kecoprek kok apa? Wacan. Iya pati mburine kursi. Ono ngarepe kursi. Mburine ngoten. Lho, kurang percaya delok ratune. Mburine. Mburine kursi kok niku ngotot ae. Ayo ngarepe kok. Ono meneh ayo ratune. Loh, lo ala lo, kan lapa lo ngemburin ini kursi lo. Ngemburin kursi? Loh, no. Ngarepe kini tumon sih, kalau dikono ratu, ganggu pati ini terus mulet. Bayar, ini panjangnya kayak tolong keminter panjangnya. Udah ngarepe. Ngarep. Kemeruh. Garu, re. Masa aku nih ngarepe. Gak tau dulu ya, gini. Saya pondok ini. Iya. Nah, ayo kan. Aku disik bangun. Iya, tak ganggu kan. Iya. Bapak pati? Mana tau? Bapak Pati wonten dawu Bapak Pati wonten dawu Bapak Pati Bapak Pati Bapak Pati rusak rusak rusak ajur ajur remak remak iku napa Bapak Pati iku lho iya Bapak Pati guling guling guling taruk taruk eh kono sing guling sing taruk ya benderek guling guling iya taruk taruk taruk apa ya gambange truk lho ayo matur kon menyanyi nembang nembang gak kon dangu dhisik ah bangun Bapak Pati guling nggih apa becik sawanira Bapak Pati becik sakniki tinimbang jaman Jepang itu kan jaman Jepang tak tetek untung ngerti ya apa. Oh, ngatur nek selamat. Iya. Kanti selamat Gusti. Oh iya, sik kan kono. Kon Pati. Inggih. Apa padha becik sawan sawan. Ya napa? Oh, kupinge buntu. Ratune telo. Bapak Pati. Inggih. Apa padha selamat sawanira? Ah, nek tinimbang kula nggih gedhe selamat. Selamat endi? Selamat Pak Kasdran. Nah, kon niku. Aku lho, Pak. Bapak Pati. Apa padha becik sawanira? Kula lalah lenggis, Gusti. Eh, prasamu ndelok aku iki kaya pandhe. Tadi leleng nggih. Tak ngene. Oh, Allah nu nggih Gusti. Ora liwat pucuk pangestuku tambah nono ya Teh. Jaran jauh panganan dika. Ah, wis-wis ae. Jaran jauh panganan dika. Oh, iya apa kon ku men ratu kon pakan dika. Iku rek. Kau nak jangan apa itu, nak jangan matur itu kudu nembang. Oh, nembang sinom, sinom, terus sinom. Sinom, aku iso. Sinom. Sopo manis kaya sirun. Sopo manis kaya siti. Kaya siro. Kula nita sing gelek nontok rek. Kon iku bener jiwamu jiwa seni sing gelek nontok kesenian ta. Iya nggih. Gak kaya aku. Nggih. Gila gelek nontok patih matur nang ngarepe kersane ratu. Dari barat sampai ke timur mandata puyo-puyo. Sambung menambung mendati satu itulah tuntunnya. Kedisik lah. Kan itu lah pokok menyanyi dari barat ya. Kan ngisah aku ya itu. Kan aku pasti ada taman kanak-kanak kan. Ya mbak kok mares. Bisa, saya ingin ya. Panjang ini latihan ketoprak ini tidak agak gak iso. Ini ditambah gak enak. Ambil ya golek sing iso. Iya kan golek bolos sing iso. Kalau boleh tanggap ketoprak itu gak iso disak-sak no. Lek ditelok wong sing pinter. Di sini-sini. Kalau ngepelajari awak dewe. Kenyang ini dimajok no. Ya tapi ini berung duwe pakai naik luru plastik. Waduh. Padahal ini kesenian kiri ya. Kesenian Jawa Timur, Jawa Tengah itu bodoh aja. Iya. Penting saling, saling apa jenis itu? Hormat menghormati. Ya, murid menghormati, iya. Dan saling bergaul. Ya, harga menghargai. Cocok, iya lah. Saya sing penting, aku belajar ketoprak, aku surai. Oh, iya. Aku lihat duit-duit-duit aja. Oh, iya. Kisangu ya? Iya, kisangu. Iya, berwala panjer. Iya. Masa. Turun. Panjer cok ya, kan. Ayo, aku lihat sangu duit-duit, terus mending ngumpul butal bareng. Oh, iya. Iya, iya, iya. Wong duwe ku yo enak temen kaya aku. Nyambut cesek nyambut gawe yo enak. Mikirno rumah tangga yo wis lumayan, bojoku yang ngono. Ngene tak pikir-pikirno nek bojoku iki nek tepak aku ndo omah oleh tekan nyambut gawe belanjaku tak kena kabeh sembarang dituku. Wingi masak yo boros-boros jadi. Boleh aku dengan boleh sini lah kau kerana apa boleh tak kelah muta. Dia pucuk si Ayu ni. Enak Ayu cuma ngelele kayak apa. Eleng ngon ayu ngon aku jayu pisan karo wae. Iya. Langsung roweng. Roweng ngene wong. Roweng sira. Ayo kok ngomel ae penggalian nduk dalan ngomel nduk omah ngomel gak cemplung ilate. Ngono lho, Dik. Nek tak belanjani lho. Wong wong lanang gak nyekel cowok iku lho, duit 3000 kon pek kabeh. Lho, kok wedok kok minangka pedaringan sih? Lah aku golek sing elengi aku. Tapi yang ngono sembarang tuku kene ngene, kon tak belanjani. Tak belanjani 200 ae, Bapak. Kok 200? Ngene ngawur ae, aku ngono ujar. Eh, kaya akeh, kok sembarang. Pinane rong dino ya nyatem. Sembarang mergo kontak entek sembarang don bersih kangge apa bekas bekas entek kabeh mergo royal terus dadi wong wedok mesti gemi apa kurang gemi ta alah alah nek piro gemi ku gemi tak belanjani 1000 yo entek tak belanjani 2000 yo amblas kok iso e lho kok duwe 1000 kate njaluk kacamata kacamata sing milih apa yang kalau teropong cik begini sama jalan aku ya yang di jalan kok aneh-aneh orang menang pasar kok dik, orang kacamata kayak keliling keliling nanti aku gak tau lunga-lunga cekoma ya dibeleng beleng di? Kamburuan yang kamburuan itu apa? Ya ini menang pasar yang buntut ay mana mana kamblas kayak ada orang anak rata umek kayak umek aku seneng-meneng gak kan aku hilang wah apa aneh gak tinggal mana-mana tambah ambas kayak teman-teman ini masih kocok-kocok apa aneh kayak misteri uang kini kan ini nganggur ini ngawang kini umek ngawur lu masih kocok dilamuk tok lu wah turung laku gak mangan nang menongkon gak dimasak nang ngono. Lah njuk wakul kemang kok deloken ana apa? Wong mari banget iku sing ngono lho. Isa iku lho. Aku iki masakake dhewe kon sing gemi adang iki titik nek sore kon ngetim. Wingane ngetim lho Pak. Terus. Yo gak kasak apa iku? Yo gak akas ben cemuwek ngono. Kaitan. Engkone gone apa jare? Masih kok cemek di tutup. Boleh aku gak karu-karuan. Boleh tak sok. Tak sok serem gak mentol. Jangan makannya kiri. Tolong, tolong sok. Ini apa sok? Eling sok. Eling nom-nom aku bisa. Biyen rong guys, sing aku iki wis tuwek, kan biyen apa nom-nom aku timbang. Timbang. Waduh. Mamah kurang kepara. Kae ngopo? Waduh kring-kring, ngebel kono. Karo ngebel karo bel becak. Nah, mangan kono lho. Iya, aku tak mangan sik. Lho, tak oleh nasi pecel. Heeh. Wis kan aku tak bayar arisan. Iya, tak mangane. Waduh, iwae. Pernah ana cake. Waduh ana pitik ana ceke banget. Sumpah. Merah iseng enggak lu. Eh apa? Buangannya Bapak masih cecek-cecek itu ngarep. Nyun. Biasa yo ono mangan. Mangan enak-enak. Ana le bocah iki sampe ngene iki lho tak pangane cecek. Cecek mbek pitik kok padha ae rasane. Tapi tambah suwe tambah enak ya. Tambah suwe tambah nemen lho. Oh ayit. Eh badan kagel. Iya. Masih ngene-ngene tak pangane. Wah. Ayit bangga. Pak, sama lagi mikirkan panganan. Kalau lagi mertamu, Pak. Ini kata reken. Makan enak-enak, wah. Bingung itu, ay. Kalau makan enak-enak ini kok. Nuwun. Wah, iki mangane enak kok. Kula nuwun ae. Ben apa sih? Kula jenenge Amen. Lho, pas iki dhuwit. Lah enak, pas iki lah cukup sikaku. Oh, tak tabuk wong iki. Wong kene iki golek duit kanggo tuku mangan tak kon nuku. Lah enak dhewe menis ya. Kula iki mboten gara dhuwit. Wong ya apa wong kene dhewe ya. Niki enten tip niki. Anak tip wis gak usah. Lho lan apa mboten usah? Kok kene wis anu apa iku? Rekene wis bosen. Bosen. Lho mboten kanggo sampean, Pak. Kene wis bolak-balik ana tip rasane bingung aku sampean. Bingung budek kok. Tip niki mboten kanggo sampean. Kanggo dhewe. Wah, wong aku gak usah. Kula setel lagi. Kula setel lah enak gitu. Gak usah. Kula setel lebih kecil. Aku setel. Loh. Wah, lagi apa ya? Ya, apa kan? Wah, udah siapa nih? Aku nyuruh ibu makanya lah. sorry. Ini sebenarnya aku bener belas. Kok boleh meler-meler kenapa sih nak kon kok nangis cip cip cip cip cip cip cip cip lalu apa sih kan loh kita berkirip buatan kuat kula wak gak buat apaan ini ambune belangkon Jerun tak umpah ini kak Jong, ngajak apa nak? Wah, umah pulau tepi wak. Umah mundi Jong? Pulau tak? Iya. Japani jagat. Tuh mau ngomong umah Japani jagat itu loh. Nanti sanggungnya wak, damel ngeri umah. Kau ngeliat ngerokan api sangat nobang tak? Nah, udah. Tak kata rimawan pak. Lah yang ngono tak? Sa'ono-ono apa kau nanti nyeluk searat-arat itu? Nenten gaya 10-10 ewu. Duit kape? Nggih. Okay, ini duit cuma. Pinten? 300. Buat ngate susu 300. Gak pas. Ini duit kelitik. Pun pak nggih kula mule. Ya mulia. Ya apa re? Lo teko mana ini? Wah, kadang-kadang. Wah, itu ketoprak. Tandeng, tandeng deh. Sampai sak mono rek. Sun waspada iki koyo kakang pate iki. Mbah, mbah, karo. Yo kan gak dadi pate ta, Mbak? Aku ya kamu. Ora boleh dipaksa kuwi. Koyo kakang pate. Alah apa piro aku mbayar, kon piro mbayarnya aku? Kon gak dadi pate, gak? Belum, nek kok kon bayar jerukmu bisa. Ayo wong ono dilu ae. Lho ngewangi kan. Ya wis tetewangi tapi bayare lho. Belum ilang. Belum kok priyen kene. Sampe ngilangi aku. Nemen kok iki. Kaya kakang pate. Pate apa? Pate legendar. Nggih, Gusti ngono lho. Oh, ngono ah. Kon gak iso tak cocokmu. Oh, gak kenal ae mang. Kaya kakang pate. Iya. Apa sebabnya pirang-pirang sowanan ora sowan marang ngarsaku kowe? Aku bingung. Mbak mana pot? Masa karo? Eh kok dicekai apa sih ini? Kayak inggih Gusti. Oh inggih Gusti. Inggih Gusti. Apa sebabnya kok orang suan menyangar saku kakang pati? Inggih. Kalo ini kok repot nonton giliang di repot apa kakang? Wah sembarang pun pendek. Oh brojol barang gak? Ngantaran. Repot sembarang gak dijawab tak lapo-lapo lah. Kan aku tak jeguk temen kan. Eh api. Repot apa pati? Aku kerepet masalah ya apa re? Aku ngene. Oh kon gak matur terang-terang karo ratune wedi kon. Aku kuwi sembarang terawat ujare mbok bakul sinambi woro. Nek kon panjenengan wis rabi ya. Kok lancang, kok loncong. Lah kon apa gak merabi? Sampe kedisian aku. Nek kono kon gak paido. Langkai ratune kon. Melapor ratu tak langkai keping. Eh, bokoplek kan muncul. Ratu ni dah rapi kan, wes rapi di sini. Manja ni dia kat kelun di sini. Tadi sih ngawur. Kak calo kau cemu? Eh, kak oleh. Calo kau kak oleh? Wani dah aku. Apa kamu tahu sini kau? Apa nih nek tipan tangan ke situ mutiar. Klang, klang, klang, jatuh. Tandem, tandem, tak, tak, tak. Rusak, rusak, rusak, rusak, rusak, rusak, rusak, rusak, rusak, rusak, rusak, rusak, rusak, rusak, rusak, rusak, rusak, rusak, rusak, rusak, rusak, rusak, rusak, rusak, rusak, rusak, rusak, rusak, rusak, rusak, rusak, rusak, rusak, rusak, rusak, rusak, rusak, rusak, rusak, rusak, Yes, main-main di mana yo? Teman kau arik je. Yes, bapak harus. Ini kebujuku tak kau aja, muring-muring temenin tu. Eh, Maria, cek. Lo, lo, lo. amit-amit sama baji. Karena orang kayak ini, si jabatan ambah. Gimana letaknya saya? Ini lu siapa? Itu orang sewu loh, Mari pengalaman saya itu orang sewu. Tepangnya kemauan, kalau... Lesja. Wah, jenenge Lesja. Waduh, anak Elondo. Lan apa wong biasa nek les dae kuwi awake wedi semok ngono. Lah iki napa? Alah wong pokoke trepes. Eh, masih ngeten dadi royokan. Lah sapa sing royok? Awake nek perapatan Kupang digroyok wong pitu. Iya. Oleh apa? Hotel. Pawan kesian. Apa lha apa dek? Apa lha apa? Nanya napa napa sampeyan nedhi kula umbulaken. Sakar sampeyan pun. Ya menyanyi sembarang pokok. Lho apik ngene lho nek gawe iyalah nyibur arek-arek iki lho. Niki ngeten lho Pak Lik nggih. Nyilu Pak Lik. Kapan rek duwe bek? Mboten ngoten. Nyanyian nek masa-masa kini kan nggih muda-mudi ya. Iya iya nah, niki nyanyian kula. Iya nak ya. Nyanyian langgam. Dong cocok kan bisa Pak Li. Kangge Pak Li ya. Iya. Nyuwun sewu lho Pak Li. Nggih nyuwun sewu. Apa? Tak menyanyi lho. Iya menyanyi anak. Sing apik lho ya. Nggih. Enak menyanyi apik kok lumayan. Awak dhewe ya ramel anu. Melok katut. Melok. Kok sampe menyanyi kok ngomong mau, Cek? Lah iya menyanyi sing enak. Nggih, nggih. Sampe nggih cicik Pak Le. Iya, nek anu kena untukku goblok. Kuwi jam nang nggih cicik nggih. Iya, iya. Bengawan Solo. Riwari-wi. Saya kok digedrok, mesti tepal apa omongnya dia kata kejauh mana teman-teman ya wanda. Mampu gak ngasih lanjut riwariwi lho. Riwayatmu ini, riwayatmu ini. Olah apa tata riwariwi kok. Oke Niki Mawon. Riwayatmu ini. Oke Bun, Niki kalo ganti. Ganti. Hebat, Niki tambahan. Saya sama ngurungakan nyanyian kula Niki. Jelas Bun, buat ngarep mangan. Tambah temennya tengah suwe yuk. Lho, nek sampean ngrungokake nyanyian kula sing terakhir jelas mboten arep mangan sampean. Mergo warek. Omong kante-kante. Gede sangat kante. Hingga rampek para kayu. Jaya sangat menarik, bikin hati enarian setelah kebenaran. Enak-enak Mariam Soto. Juga omong oleh krek pak. Engkau sih pak. Bisa apa sih? Udah. Masak pinter nih. Ucap bisa make nemen rek. Lu sakit nih. Enggak belanja mana? Pancal pengmu untuk. Eh, sing nanggap pon pancal-pancal lo. Pung baca itu merini petong atau sakit, tidak diangkat si sakit. Sing apa ini macam apa? Wong potong kamu kayak luak nangap. Kau punya waktu tak? Ayo, aku sekadung kalau ini. Ayo, sabu ya, metelononnya dicocol. Jangan antarasan kota ya. Tak kaplok gila kapoi. Mata mati ambah. Di mana letaknya? Bila? Bila ya. Kenapa-napa, wong sakit ini wong hidup bujonan to. Iya, gila, gila, gila. Gini, kawan mulai. Lalu sama tambah 100. Matur nuwun lho, Pak. Nggak tambah ya? Gini. Gini, ben sama tengen kulo tandis, nge. Sama Riko, gangkali nomor 88. Oh, apa, Rono? Kulo cukur. Eyalah, ngerasa no rumah tangga aku gak siumpet. Turun mari ya ngomong ke teman. Ya, aku mari tak ke museum. Ini duit. Duit emang orang berlarisan penting aku kata ngomong mbak Wongi. Duit ini nah. Duit di dalam kan di mana lo? Pernah lah duit, kayak dik. Iya aku kata ngomong mbak Wongi. Bisa kan? Aku lah senang ini Wong sih. Tak, tak, Eh, ngarek-ngarek mau ngopo? Ngarek apa? Ngarek telur ini mau ngamen kabe. Apa? Amen. Iya. Nek gak ada yang gelung aku ya dipangan. Kalau mamang gelung amukon menyen terlalu kok. Dibalang. Ayo jalan. Loh, wah, sikil meratelin balik arah-arah gitu. Ini kayak gak akan ngarek. Ini kayak arah-arah gitu marai. Marai pecet barek. Sang bojo ya. Eh, tak lucu tani. Bapak, tak lucu tani. Masalah jambah. Ini. Eh, dasar sing tak tamo ni mang. Apa? Wah, tu wong bungke. Kenapa ngawur rae tak koyo aku. Senang gak parek ngusungi laran pasar iki. Rek. Lho, wah-wah ya. Amin to ae. Lho, rek. Panik mang ya, pokoke nang pacaran didolek-dolek gak ana. Lho, sepatiko sik-sik. Kenangan. Kenangan desa. Iya, sing dioni mang. Lho, jare titip. Titip-titip. Bagian awal. Dari titik umbar-umbar. Betul, capari. Dari titik kamu umbar-umbar, no. Iya. Ya, kamu gitu ya, tak, no. Awam itu muring-muring, Amin. Iya. Kamu muring-muring. Awak diri ini pokoknya nak gawa api, kena api, tak. Jawa ini, di jawa ini. Jawa ini. Lho kira ada pari iki. Lho, Markeso. Kartolo. Lho, Kartolo ngambek Munawar. Iya. Apa malah dicancang ya rene. Eh, jangan awak dhewe iki ya ngawur. Lho niku lho rek, mosok tak nyebut. Wong kene ratune Amin dan tak penyangane. Jane garen jek kantor. Kantor sinan. Wong ora iso. Lho, penggawean penak ya kaya aku nen. Iya, ya kan biyen wong ratune teng-teng kuwi sama. Tadi aku nang mau penak mah dia itu mang penak ta. Mau aja gak rupotan rek mau aja paling mripat iki ya. Tak sangano ingon-ingone. Mulane arek cilik-cilik nang ngarani jare. Enten mriko pedes lho. Bojok umur-umuring mergo duwe ini tok, perkara duwe. Iya. Lah iki mang kayane pirang dina sing kok kena arek-arek. Sang dino. Ya apa iki? Lah palingan dhewe lah. Gak mentol lah. Mau aja mentol lah. Ya apa kadung digawet Amin. Eh, iki menyang apa rek? Lah ya apa balik. Ya tapi dibalik meneh. Enggak sore, baru tak so aku. Iki yang ngono, Cek. Doyane yang duwe. Tapi tak saya ku masih tua ini bujunya ayu. Oh, gak kalah merek. Oh, gak kalah. Masih elek ngingom. Tapi ceklani. Masih elek teken. Senin merek kemis poso. Waduh, gak tau mana nanya. Tau poso nyusam. Eh, jangan aku ketek. Bang ini ganteng loh. Dia ganteng. Saya kira elek bukan ngerti. Soalnya lo kemarin cepet gosok. Lho, enak kaya jati ya rek. Winane rupati geni aku. Oh, genine bakul sate nduk Kupang. Watene mbeng karo sate. Oh, ana. Iya, iya. Ngene tak jawab ya, ora tak jamin. Dari, ayo padha menyadari. Lah iso ayo dikumpulno ae, ya. Ayo pakeane sapa tak amin ya. Amin ya, ya. Terus awak dhewe ayo gawe ya, gawe kesenian. Eh, nek delok marke cedok ta. Oh, kaya peti di berbek. Senyum yo ayo ya. Yo yo. Nang are-are iki. Are-are iki gadak iki. Gede gagu iki lho. Iya. Mrene iki ayo di anu. Eh terus ya. Lamar mung ora lemes iki. Tapi yen kekuatane yo koyo sampeyan ngomong apa, Mas? Ngomong gadak. Iya, gadak. Ya badak ya duduk wonge, cuma kekuatane. Kekuatane koyo badak. Iya pancene iya. Ya wis, saiki ne, ayo iso nglumpuk anggon penok. Iya ya wis nglumpuk rundingan duk ana ya apa enake golek sandang pangan iki supaya lancar ya. Iya iya. Ayo dirukunno wong papat. Iya iya. Ayo.